السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، إخواني في الدين رحمكم الله، الحمد لله pada subuh ini Allah Azza wa Jalla masih memberikan kepada kita umur dan juga masih memberikan kepada kita kesehatan sehingga kita mampu untuk melaksanakan salah satu yang Allah Azza wa Jalla perintahkan, yaitu salat subuh secara berjamaah, dan juga kita mampu untuk duduk di majlisul ilm yang merupakan sebaik-baik majlis yang ada di muka bumi ini. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengistilahkan majlisul zikri, majlisul ilm, sebagai salah satu dari taman-taman surga. Ikhwani fiddin rahimakumullah, salawat serta salam marilah kita senantiasa haturkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik. Melanjutkan pembahasan kita dengan kitab Al-Qawlul Mufid ala Kitab At-Tauhid oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Maka dalam kitab ini al-muallif Kitab At-Tauhid, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala, beliau menukilkan salah satu hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, qala Musa alaihi salam, ya Rabbi, alimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasannya Musa alaihi salam ia pernah berkata, wahai Tuhanku, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang dengannya aku bisa berzikir dan dengannya pula aku bisa berdoa kepadamu. Qala, kul ya Musa, la ilaha illallah. Kemudian dijawablah, apa yang diminta oleh Musa alaihi salam ini. Qul ya Musa la ilaha illallah. Katakanlah wahai Musa, la ilaha illallah. Kemudian Allah Azza wa Jalla menjawab apa yang diminta oleh Musa, yang ia ingin diajarkan sesuatu kalimat yang dengannya ia bisa berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Azza wa Jalla sebutkan, "Qul ya Musa la ilaha illallah." Katakanlah wahai Musa, la ilaha illallah. Qala, kemudian Musa berkata, "Ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadha." Wahai Tuhanku, seluruh hamba-hambamu mengucapkan kalimat ini. Qala, kemudian Allah tabaraka wa ta'ala sebutkan, ya Musa, law anna as-samawati as-sab'a wa'amirahunna ghairi wal-ardina as-sab'a fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Wahai Musa, jikalau seandainya langit yang tujuh, lapis ini, wa'amirahunna, dan seluruh penduduk yang ada di langit tersebut selain diriku, wal ardina sab'a, dan bumi yang tujuh lapis ini, fi kiffatin, berada di salah satu timbangan, wa la ilaha illallah fi kiffatin, kemudian la ilaha illallah berada di kita timbangan yang lainnya, malat bihinna la ilaha illallah, maka niscaya kalimat la ilaha illallah ini akan lebih berat dibandingkan dengan seluruh lapisan langit yang ada ini dan penduduk-penduduk langit serta seluruh lapisan bumi yang ada ini. Maka alam semesta ini jikalau dibandingkan dengan la ilaha illallah, maka jauh lebih besar la ilaha illallah dibandingkan dengan alam semesta yang ada ini. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Hibban wal Hakim wa sahahu, dan disahihkan olehnya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, di dalam hadis yang mulia ini kita mendapatkan bagaimana dialognya Nabi Allah Musa alaihi salam dengan Rabbnya. Dan kita ketahui bahwa Musa alaihi salam ia diberikan gelar julukan dengan Kalimullah. Bahkan Allah Azza wa Jalla firmankan di dalam salah satu firman-Nya, wa kallamallahu Musa taklima. Allah Azza wa Jalla berbicara dengan Nabi Musa alaihi salam, benar-benar berbicara. Allah Azza wa Jalla benar-benar berbicara dengan nabinya Musa alaihi salam, dan ini merupakan mukjizat Nabi Musa alaihi salam yang langsung mampu berbicara dengan Rabbnya Allah tabaraka wa taala. Oleh karenanya Nabi Musa alaihi salam ia meminta kepada Allah tabaraka wa taala permintaan, yang di mana permintaan ini adalah agar Allah Azza wa Jalla mengajarkannya suatu kalimat yang di mana kalimat tersebut berisikan dua manfaat sekaligus. Dua manfaat yang ada pada kalimat tersebut. Yang pertama adalah al-zukuruka wa ad'uka bihi. Dengan kalimat ini aku bisa berzikir kepada engkau, dan juga dengan kalimat tersebut aku bisa berdoa kepadamu ya Allah. Maka Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mensyarah apa yang disebutkan di dalam hadis yang mulia ini. Beliau mengatakan, qawluhu adzkuruka wa ad'uka bihi. Musa ketika mengatakan, dengan kalimat tersebut aku bisa berzikir dan berdoa kepadamu ya Allah. Ibnu Shalih Al-Utsaimin sebutkan, sifatun li syai'in wa laysat jawab talab. Ini adalah merupakan sifat atas sesuatu, bukan berarti ia adalah jawab dari permintaan, balasan dari permintaan yang diminta oleh Musa alaihissalam. Yaitu ketika ia mengatakan alimni. Fa Musa alaihissalam talaba syai'an yahsul bihi amrani. Musa alaihissalam beliau meminta satu permintaan, namun dalam permintaan tersebut mengandung dua manfaat sekaligus. Yang pertama, zikrullah, dengannya ia bisa berzikir kepada Allah. Dan yang kedua adalah doa'uhu, yaitu dengannya ia bisa berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian, ikhwani fiddin, rahimakumullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, fa'ajabahu Allahu biqaulihi. Dan Allah azza wa jalla pun menjawab apa yang diminta oleh Musa alaihi salam. Ketika Allah SWT sebutkan, kul la ilaha illallah. Katakanlah wahai Musa, la ilaha illallah. Maka Allah SWT perintahkan Nabi-Nya Musa AS untuk mengucapkan kalimat yang mulia ini, yaitu la ilaha illallah. Yang dimana dengan ucapan la ilaha illallah ini, Musa AS dapat mendapatkan dua manfaat sekaligus dengan kalimat tersebut. Yang pertama, dengannya ia bisa berzikir kepada Allah. Dan yang kedua, dengannya ia bisa berdoa kepada Rabbnya tabaraka wa ta'ala. Selanjutnya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sebutkan, وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ ذِكْرَ مُتَضَمِّنُ لِدُعَى. Dan jumlah ini, kalimat tersebut adalah mencakup zikir dan sekaligus doa, adalah merupakan zikir yang di dalamnya terdapat doa. Ketika kita mengucapkan, ketika Musa AS diperintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah, ini adalah merupakan zikir dan sekaligus mencakup doa, kata Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Maka dalam salah satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, Nabi alaihi salatu wasalam pernah bersabda, dan ini juga dinukilkan oleh Syekh Abdul Razzaq rahimahullahu taala di dalam kitabnya, beliau sebutkan Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu ad-du'a alhamdulillah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Dan di sini Musa alaihi salam ketika ia meminta kepada Allah azza wa jalla diajarkan suatu kalimat yang dengannya ia bisa berzikir dan berdoa kepada Allah azza wa jalla, kemudian Allah azza wa jalla sebutkan la ilaha illallah, maka ini adalah merupakan seutama-utama kalimat yang biasa diucapkan oleh Musa alaihi salam yang mengandung dua manfaat sekaligus. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sebutkan, لأن الذاكرة يريد رضا الله عنه والوصول إلى دار كرامته. Dikarenakan orang yang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, ia menginginkan keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sampai kepada dari karamatihi, kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ikhwani fiddin rahimakumullah, ketika Nabi Musa alaihi salam meminta kepada Allah Azza wa Jalla kalimat yang Allah Azza wa Jalla beritahukan kepadanya, yaitu kalimat la ilaha illallah, maka tentunya kita pasti akan mengatakan bahwa la ilaha illallah ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Sangat luar biasa keutamaan dari kalimat la ilaha illallah ini. Dan alhamdulillah, Allah azza wa jalla tidak mengharamkan kita untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini. Coba kita bayangkan, coba kita pikirkan, banyak sekali manusia-manusia yang diharamkan dari mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini. Banyak sekali dari manusia-manusia yang tidak di berikan oleh Allah Azza wa Jalla kesempatan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini dan mengimani di dalam dadanya kalimat la ilaha illallah yang mulia ini. Bukankah ini merupakan suatu nikmat yang paling besar yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita? Keutamaan yang paling besar yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Bahkan Allah Azza wa Jalla sebutkan ketika mengajarkan Nabi Musa, "Qul ya Musa la ilaha illallah." Katakanlah wahai Musa la ilaha illallah. Dan Allah Azza wa Jalla jelaskan alasannya kenapa Nabi Musa alaihi salam diperintahkan untuk mengatakan kalimat la ilaha illallah ini. Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam hadis tersebut, jikalau seandainya penduduk langit yang tujuh ini beserta langit yang tujuh tersebut serta segala yang ada di langit ini dan 7 lapisan bumi beserta yang ada di bumi tersebut. Langit dan bumi beserta penduduk-penduduknya selain Allah Azza wa Jalla. Yang ada di langit ini berada pada satu timbangan. Kemudian la ilaha illallah berada pada timbangan yang satunya lagi. Niscaya kalimat la ilaha illallah jauh lebih berat dibandingkan dengan seluruh alam semesta yang ada ini. Maka bukankah ini adalah merupakan keutamaan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada orang yang beriman. Yang kita alhamdulillah setiap saat, setiap waktu kita mampu mengucapkan kalimat yang mulia ini. La ilaha illallah in. Namun terkadang ini yang tidak kita syukuri jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang jarang sekali kita perhatikan. Ini yang jarang sekali kita pandang. Bahkan kita pandang ini ada hanya sekedar dengan sebelah mata saja kita pandang. Ini merupakan nikmat terbesar dari Allah Azza wa Jalla yang tidak diberikan kepada selain orang yang beriman. Hanya orang-orang yang beriman kepada Rabb-nya, beriman kepada Rasul-nya, dan beriman kepada rukun-rukun iman yang lainnya lah yang Allah Azza wa Jalla berikan kemampuan untuk bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Coba kita bayangkan bagaimana orang-orang kafir. Sekaya apapun orang-orang kafir ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, masih jauh lebih beruntung orang-orang yang beriman. Meskipun orang yang beriman ini, kehidupannya sengsara di muka bumi ini. Kenapa? Karena ia mampu mengucapkan kalimat yang terbaik yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya untuk bisa mengucapkannya. Kalimat La ilaha illallah yang jauh lebih utama dibandingkan dengan harta kekayaan yang dimiliki orang-orang kafir. Yang jauh lebih utama dengan kesenangan-kesenangan yang dirasakan oleh orang-orang kafir. Yaitu kalimat La ilaha illallah ini. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Law kanat ad-dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udha, ma saqa minha kafiran syurbata ma'i." Jika seandainya dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala setara harganya dengan sayap nyamuk, maka niscaya orang-orang kafir tidak akan mampu untuk minum seteguk air pun dari dunia ini. Jikalau seandainya dunia ini lebih berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada sayap nyamuk, atau dunia ini harganya hanya sekedar sayap nyamuk, berarti ia memiliki harga meskipun hanya sekedar sayap nyamuk. Maka jikalau seandainya ia memiliki harga meskipun hanya sekedar sayap nyamuk di sisi Allah Azza wa Jalla dunia ini, niscaya orang-orang kafir tidak akan mampu untuk minum seteguk air pun dari dunia ini. Namun kita perhatikan sekarang, yang paling kaya siapa? Orang-orang kafir. Orang-orang yang ingkar kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang mengingkari la ilaha illallah ini. Oleh karenanya, Allah Azza wa Jalla sebutkan kepada Nabi-Nya Musa alaihi salam. Ketika Nabi Musa alaihissalam berkata, "Kullu ibadika yaquluna hadha." Ya Allah, wahai Tuhanku, seluruh hamba-hambamu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena hamba-hamba Allah yang beriman pasti mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi Musa alaihissalam ingin diajarkan suatu kalimat yang spesial hanya untuk dia. Khusus untuknya semata. Khusus untuk siapa? Nabi Musa alaihi salam semata. Bukan mencakup juga kalimat ini kepada hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang lainnya. Namun Allah Azza wa Jalla sebutkan tidak ada kalimat yang paling utama, yang paling mulia dibandingkan dengan kalimat La ilaha illallah ini. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, "Kullu ibadika yaquluna hadha." Beliau mensyarah makna dari hadis kullu ibadika yaquluna hada, seluruh hamba-hambamu ya Allah mengucapkan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah ini. Beliau katakan laisa al-ma'na annaha kalimatun hayyinah kullun yaquluha, maknanya bukanlah kalimat la ilaha illallah ini kalimat yang hayyinah, yang ringan, yang setiap orang mengucapkannya. Setiap orang yang mengucapkannya lantas ia kita katakan bahwa kalimat ini kalimat yang ringan, karena setiap orang mengucapkan kalimat ini, tidak ada spesialnya. Bukan demikian maknanya, kata Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Karena Musa alaihi salatu wassalam ya'lam azam hadhihi al-kalimah. Maksudnya adalah karena Musa alaihi salam ia mengetahui keutamaan dan keagungan dari kalimat yang mulia ini, la ilaha illallah ini. Apa maksudnya? Ketika Nabi Allah Musa AS menyebutkan kullu ibadika yaquluna hada, ya Allah, setiap hambamu, seluruh dari hamba-hambamu yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini ya Allah. Bukan berarti Nabi Musa AS ingin menyatakan kepada Allah SWT bahwa kalimat ini hanya kalimat yang biasa-biasa saja. Tidak. Akan tetapi sebaliknya, Musa AS ia mengetahui keagungan dan keutamaan dari kalimat la ilaha illallah ini. Walakinnahu, kata Ibnu Shalih Al-Utsaimin, arada syai'an yukhtassu bihi. Lakan tetapi Musa alaihi salam menginginkan suatu kalimat yang Allah azza wa jalla beritahukan kepadanya yang khusus untuk dirinya semata, tidak untuk yang lainnya. Musa alaihi salam meminta kepada Allah azza wa jalla agar diajarkan suatu kalimat yang khusus hanya untuk dirinya semata. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla menyebutkan bagaimana keagungan dari kalimat la ilaha illallah ini. Dan Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sebutkan, "Li'anna takhsis al-insani bil amri yadullu ala rif'atan lahu." Karena ketika seseorang dikhususkan suatu perkara, suatu hal yang khusus hanya untuk dia, maka ini menunjukkan bagaimana kedudukannya. Fabayyanallahu li Musa annahu mahma u'tiya falan yu'ta afdal min hadhihi al-kalimah. Falan yu'ta afdal min hadhihi al-kalimah. Dan Allah Azza wa Jalla menjelaskan, menerangkan kepada Nabi Musa alaihi salam bahwasannya meskipun Allah SWT memberikan kepadanya apa yang diminta olehnya, yaitu Nabi Musa yang meminta kepada Allah SWT agar diajarkan satu kalimat yang dengannya ia bisa berzikir dan berdoa kepada Allah SWT, falan yu'ta afdal min hadhil kalimah, maka Allah SWT tidak akan memberikan yang lebih afdal lagi daripada kalimat ini. Maksudnya apa? Kalimat inilah yang paling afdal yang diberikan kepada Allah, kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam oleh Allah azza wa jalla, yaitu kalimat la ilaha illallah ini. Falan yu'ta afdal min hadhil kalimah, tidak ada lagi yang afdal, lebih afdal dari kalimat ini, kalimat la ilaha illallah ini. Wa anna la ilaha illallah a'zham min as-samawati wal ardi wa ma fihinna. Karena la ilaha illallah ia lebih afdal, lebih mulia, lebih besar daripada as-samawati wal ardi wa ma fihinna. Langit dan bumi ini beserta penduduk-penduduknya. Li'annaha tamilu bihinna wa taruja. Fadalla dhalika ala fadli la ilaha illallah wa 'azamah. Dan dikarenakan la ilaha illallah ini ketika berada di salah satu timbangan, la ilaha illallah mujarradun ayyakulaha alqailu bilisanihi, faka min insanin yakuluha lakinnaha indahu karrishah la tusawi syai'an liannahu lam yakulha alal wajhi alladhi tammat bihi syurutu wantafat bihi almawani. Adapun hanya sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini, bukan inilah yang dituntut, yang diminta oleh Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi ketika kita mengucapkan la ilaha illallah ini, kata Ibnu Shalih Al-Utsaimin, harus disertai dengan syarat-syarat yang ada pada la ilaha illallah tersebut. Semisal adanya al-ilm, pengetahuan tentang hakikat dari la ilaha illallah. Kemudian adanya mahabbah terhadap kalimat yang mulia ini, la ilaha illallah ini. Yaitu syarat-syarat yang telah kita sebutkan yang 7 pada pertemuan yang lalu. Dan beliau sebutkan, Ibnu Shalih Al-Utsaimin melanjutkan syarahnya dengan mengutip hadis yang mengatakan wal ardina as-sab'a. Wal ardina as-sab'a. Ketika Allah Azza wa Jalla jelaskan kepada nabinya Musa alaihi salam bagaimana keutamaan la ilaha illallah. Wal ardina as-sab'a, dan bumi yang 7 lapis ini. Bumi yang 7 lapis ini, kata Ibnu Shalih Al-Utsaimin, fi ba'dhi an-nusakh bir-raf'i. Nah, sini beliau menjelaskan bagaimana hukum dari lughawinya, hukum ilmu nahwunya, bahwa di sebagian nusakh, di sebagian nas, di sebagian apa yang dinukilkan oleh para ulama dengan menggunakan rafa', yaitu mengatakan wal arduna, tidak dengan wal ardina. Wahada la yasluh, dan ini tidak benar, kata Ibnu Shalih Al-Utsaimin. Li'annahu idha utifa ala ismin an qabla istikmalil khabar wajaba an-nasab. Dan beliau mengajarkan kepada kita bagaimana hukum dari lughah di sini, yaitu ilmu nahwunya. Baik, kemudian kita lanjut dengan perkataan beliau. Qawluhu malat. Qawluhu malat. Apa makna dari malat ini dalam hadis tersebut? Ay rajahat hatta yamilna, yaitu ia lebih condong. Kalimat la ilaha illallah ini ketika ditimbang dengan seluruh yang ada dari alam semesta ini, maka kalimat la ilaha illallah ini jauh lebih berat dibandingkan apapun jua. Qauluhu, kemudian ketika Allah tabaraka wa ta'ala sebutkan kepada nabinya Musa alaihi salam dengan lafaz wa amiruhunna ai sakinuhunna, penduduk dari langit tersebut. Fal amiru li syai'i huwa alladhi amara bihi syai', yaitu ada pun yang dimasukkan dengan al amir, yaitu orang yang meramaikan sesuatu, yakni orang yang dengannya ia bisa meramaikannya, atau orang yang menduduki suatu tempat, maka ini dinamakan dengan al-amir. Oleh karenanya dalam riwayat ini, dalam hadis ini, Allah Azza wa Jalla sebutkan wa amirahunna, dan seluruh penduduk dari 7 langit tersebut. Ghairi, kemudian Allah Azza wa Jalla sebutkan selain diriku. Ini pelajaran yang begitu berharga, dan sekaligus di sini terdapat akidah. Bagaimana akidahnya para salaful ummah? Bagaimana akidah yang diajarkan di dalam hadis yang mulia ini? Ketika Allah Azza wa Jalla sebutkan wa amirahunna ghairi, dan seluruh penduduk langit ini selain diriku. Yaitu apa kata Ibnu Shalih Al-Utsaimin? Istathna nafsahu tabaraka wa ta'ala li'anna qawla la ilaha illallah tana'an alaih wal muthanna alaih a'zam min ath-thana' wa huna yajibu an ta'rif anna qawla Allah ta'ala fis sama'i laysa ka qawlil malaikati fis sama'. Kata Ibnu Shalih Al-Utsaimin, Allah Azza wa Jalla mengecualikan dirinya, menunjukkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla Ar-Rahmanu 'alal arsy tawa, beristiwa di atas arsy-Nya. Dan arsy ini kita ketahui di mana ya ikhwah, yaitu fis sama, di langit. Oleh karenanya dalam hadis ini Allah Azza wa Jalla sebutkan wa amirahunna ghairi, dan seluruh penduduk langit yang ada ini selain diriku. Namun jangan kita katakan ketika Allah Azza wa Jalla sebutkan selain diriku, yang Allah Azza wa Jalla sebutkan bahwasannya sifatul ulu, Allah sebutkan sifat ketinggian. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah beristiwa di atas arsy-Nya ini. Kita sampai mengatakan berarti Allah butuh dengan dengan langitnya, sebagaimana butuhnya malaikat dengan langit. Tidak demikian. Dan ini dibantah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sehingga beliau sebutkan di dalam perkataannya ini, wahuna yajibu an ta'rifa anna kaun Allah Ta'ala fi sama' laisa ka kaunil malaikati fi sama'. Dan di sini wajib engkau mengetahui bahwa bagaimana kaunnya Allah Azza wa Jalla, bagaimana kedudukannya Allah Azza wa Jalla di langit tersebut tidak sama sebagaimana malaikat yang ada di langit. Apa maksud beliau? Fakunul malaikati fis sama'i kaunun haji. Kedudukan malaikat, yang malaikat berada bertempat di langit ini, maka ini adalah merupakan kedudukan yang sifatnya haji, butuh. Maka ketika malaikat berada di langit, malaikat ini butuh dengan langit. Adapun Allah Azza wa Jalla ketika mengabarkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ia beristiwa di atas arsy-Nya, yaitu di langit tersebut arsy ini ada, bukan berarti Allah Azza wa Jalla butuh dengan langitnya. Bukan berarti Allah Azza wa Jalla butuh dengan langitnya, sebagaimana syubhat orang-orang yang mengatakan berarti kalau Allah beristiwa di atas arsy berarti arsy ini Allah Azza wa Jalla butuhkan dong. Tidak demikian. Dan ini dijelaskan oleh Ibnu Shalih Al-Utsaimin. Beliau sampai mengatakan bahwasannya kedudukan butuhnya malaikat kepada langit ini tidak sama dengan kaunullah azza wa jalla fis sama. Bagaimana? Yakni Allah azza wa jalla di atas langit. Karena ketika malaikat berada di atas langit, ia butuh dengan langit. Fahum sakinuna fis sama'i li'annahum muhtajuna ila sama', kata beliau. Mereka tinggal di langit, malaikat ini tinggal di langit dikarenakan mereka butuh kepada langit. Lakinnar Rabb tabaraka wa ta'ala la yasa muhtajan ilaiha. Akan tetapi Allah tabaraka wa ta'ala ketika sebutkan bahwasannya ia beristiwa di atas arsy-Nya, dan arsy ini kita ketahui ada di langit. Laisa muhtajan ilaiha, bukan berarti Allah Azza wa Jalla butuh dengan langit tersebut. Bal inna as-samaa'a wa ghayra as-samaa'i muhtajun ila Allah Ta'ala. Akan tetapi sebaliknya, bahwasannya langit dan selain dari langit ini, seluruh makhluk ini, alam semesta ini, ialah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Allah Azza wa Jalla yang butuh dengan makhluknya. Bukan Allah Azza wa Jalla yang butuh dengan alam semesta ini. Dan ini sering subhat-subhat ini dilontarkan oleh sebagian manusia. Berarti kalau kita mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah beristiwa di atas arsy, berarti Allah butuh dengan arsy-Nya. Berarti Allah Azza wa Jalla butuh dengan langit-Nya. Tidak demikian. Yang mengatakan butuh siapa? Yang mengatakan butuh mereka. Kita cukup mengimani apa yang Allah Azza wa Jalla kabarkan. Karena sifat-sifat Allah Azza wa Jalla ini adalah ghaibi. Sifat-sifat Allah Azza wa Jalla adalah ghaib. Yang kita mengetahui bagaimana sifat Allah Azza wa Jalla setelah Allah Azza wa Jalla kabarkan kepada kita. Dan kita wajib mengimani apa yang Allah Azza wa Jalla kabarkan kepada kita. Dan adapun orang-orang yang mengatakan hal yang demikian, berarti kalau Allah Azza wa Jalla berada di langit, Allah Azza wa Jalla butuh dengan langit. Berarti langit ini, berarti Allah Azza wa Jalla lebih kecil daripada langit. Ini syubhat semua. Tidak lebih besar daripada langit. Karena mereka menggunakan logika dan logika mereka ketika menimbang ayat-ayat yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam ayat tersebut sifat-sifatnya. Padahal jikalau seandainya ditimbang dengan iman, ketika Allah Azza wa Jalla sebutkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah Azza wa Jalla beristiwa di atas arsy-Nya, cukup kita imani saja tanpa kita mentakif, tanpa kita mentamtsil, mentasybih bagaimana mengatakan oh seperti ini dan seperti itu, tidak pernah mengatakan tamtsil, tasybih dan takif, ini tidak pernah. Kita hanya mengimani apa yang Allah Azza wa Jalla sebutkan ketika ia kabarkan kepada kita bahwa Allah Azza wa Jalla beristiwa 'alal 'arsy, sudah kita imani. Dan kita tahu makanul 'arsy. Arsy ini di mana? Di langit. Janganlah lagi kita sampai mengatakan, meragukan apa yang Allah Azza wa Jalla kabarkan kepada kita. Dengan logika-logika kita yang ada batasannya. Dengan logika-logika akal-akal kita yang terbatas ini. Maka oleh karenanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejatinya ayat hadis yang mulia ini, hadis yang mulia ini, ketika Allah Azza wa Jalla sebutkan kepada Musa keutamaan la ilaha illallah ini, juga mengajarkan kepada kita bagaimana Allah tabaraka wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala beristiwa ala al-arsy, dan arsy ini ada di langit, sampai Allah Azza wa Jalla sebutkan wa amirahunna ghairi, wa amirahunna ghairi, dan seluruh penduduk langit yang tujuh ini selain diriku. Allah Azza wa Jalla sampai sebutkan selain diriku. Dan para ulama di antara Syaikh Shalih Al-Fauzan rahimahullahu taala sebutkan makna dari ghairi fis sama ini adalah, kata beliau, bermakna bagaimana Allah Azza wa Jalla menetapkan sifatul ulu. Sifat ulu, sifat ketinggian. Maka di antara ismun min asma'illah adalah al-ali. Allah Azza wa Jalla maha tinggi. Dan kita tidak mungkin mengatakan tinggi tersebut di bawah, atau tidak di atas, tidak di samping, tidak di kiri, dan tidak di kanan. Nah, ketika seorang yang menggunakan akalnya, karena kan sebagian orang menggunakan akalnya untuk menolak sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Dan ketika kita menggunakan akal kita ini, sebagaimana mereka menggunakan akalnya juga untuk menolak dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla ini, ketika Allah Azza wa Jalla sebutkan Al-Ali, Allah Azza wa Jalla maha tinggi, tinggi tersebut pasti di atas. Tinggi tersebut pasti di atas. Tidak pernah ada istilah tinggi ini di bawah, atau tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di samping. Pasti tinggi tersebut adalah di atas. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dalam hadis yang mulia ini, yang Allah Azza wa Jalla kabarkan kepada nabinya Musa alaihi salam, Allah Azza wa Jalla ingin mengajarkan kepada Musa alaihi salam betapa mulianya kalimat la ilaha illallah ini, dan betapa agungnya kalimat la ilaha illallah ini. Kalimat yang seluruh hamba-hamba Allah Azza wa Jalla mengucapkan kalimat tersebut. Dan di antara keutamaan dari kalimat la ilaha illallah ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terdapat salah satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, hadis ini muttafaqun alaih, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marrah kanat lahu adlu ashri riqabin wa kutibat lahu mi'atu hasanatin wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'atin wa kanat lahu hirzan minas syaitani yaumahu thalika hatta yumsiya wa lam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi illa ahadun amila akthar min thalika." Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marrah, dalam sehari sebanyak 100 kali, maka keutamaannya adalah kanat lahu adlu ashri riqabin. Maka kalimat ini ketika dibaca dalam sehari 100 kali, maka setimpal setara dengan memerdekakan 10 orang budak. Wa kutibat lahu mi'atu hasanatin, dan ditulis bagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ini 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'atin, dan dihapuskan juga baginya 100 keburukan yang pernah ia lakukan, 100 kesalahan, kekhilafan yang pernah ia lakukan. Wa kanat lahu hirzan minas syaitan, keutamaan selanjutnya adalah Allah Azza wa Jalla akan berikan perlindungan dari syaitan pada hari di mana ia membaca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ini sebanyak 100 kali, hatta yumsiya sampai sore harinya. Wa lam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi illa ahadun amila aktsara min dhalika, dan tidaklah seseorang mengerjakan yang lebih daripada ucapan la ilaha illallah ini, melainkan ketika ia melakukan yang lebih besar dari la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir dari hadis ini sebutkan keutamaan dari la ilaha illallah. Tidaklah ada orang yang melakukan keutamaan kebaikan atau amalan-amalan saleh yang lebih besar daripada la ilaha illallah ini, melainkan ketika ia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ini sebanyak 100 kali dan mengerjakan amal-amal saleh yang lainnya. Barulah ia akan mendapatkan keutamaan yang lebih besar daripada kalimat yakni la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini jangan kita lupakan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita mengisi waktu kosong kita, ucapkan kalimat yang mulia ini. Kalimat ini insyaAllah semua kita menghafalnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadirin. Ucapkan dalam sehari sabda Nabi SAW sebanyak 100 kali. Kita akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kajamah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi, khulasatul kalam, yani di dalam hadis yang mulia ini, bahwasannya kita mendapatkan bagaimana keutamaan dan keagungan dari kalimat yang mulia la ilaha illallah ini. Bahwa kalimat la ilaha illallah ini, jikalau seandainya ditimbang dengan seluruh alam semesta yang ada ini, maka niscaya kalimat la ilaha illallah inilah jauh lebih berat dibandingkan dengan alam semesta yang ada ini. Sekali lagi, saya ingatkan untuk diri saya pribadi dan kita semua, jangan kita silau melihat bagaimana kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada orang-orang kafir di dunia ini. Jangan kita silau melihat kesenangan-kesenangan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada orang-orang kafir di dunia ini. Namun berbahagialah kita dengan kalimat la ilaha illallah yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita, yang Allah Azza wa Jalla dengannya menyayangi hamba-hambanya yang mengucapkan kalimat tersebut dan memasukkan hamba-hambanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala kala. Maka berbahagialah dengan kalimat la ilaha illallah ini. Berbahagialah sekali lagi dengan kalimat la ilaha illallah ini. Karena sebaik-baik kalimat adalah kalimat la ilaha illallah, dan keutamaannya dibandingkan dengan alam semesta ini, tidak ada apa-apanya alam semesta dibandingkan dengan kalimat la ilaha illallah ini. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kita ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan menambah pengetahuan kita serta kita bisa mengamalkannya dalam keseharian kita. Hadza wa jazakumullahu khairan katsiran. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.